يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون الله أعلم بما رضي الله أخذكم أرنا ngalakukum min syirka bersama Allah billahi kalawan lagi alka ini kan tetap di aina dikum min dalam perang sumpah syirka bahwa ya lagi tema hasbukullah ulisa iku barangkang katelanjuran manima palisan minggu rukos dirhalafi saking aranana najwas sumpah kakauli insani kalau ucapan manusia Allah Allah Para demi Allah wa bala Allah sumun inggih demi Allah walaki hukum lan tetep peningala hukum ya Allah kuning sira kabeh kalawan barangka kontu ngebendelkeun sira kabeh neja sira kabeh betakut kalawan den takut macan nabi maqatun atas jidilan den dasid kan den maqatun fikrati aqatun Lang ikut tetap ing dalam kepikiran dan ikut tetap ing dalam gerak sehingga mau tahu apa dapatum. Ima kau mulai mana alai mana ing berang berang sumpah alai ingat aze. Perkara bian halap tum kalawan yang tak sumpah seraka bian kos dim sakit macam. Maka faraduhu maka utawi kafaradail yamin dengan sesumpah idha hanatum bidat kalana rajang seraga beping dalam yamin ya ta'amah syaratim masaki kuawi pangan ing sepuluh berang-berang miskin likuli miskin in mudun iku tetap kada zaban-zaban nungkang miskin atau zamud min awasati matuti munasaking kang luis sedengane barang kang gawe papanganan seraga besaking ma'ahlikum ing berang ahli seraga be Al-Zurah tegesi kang sedengan ini Matu timun Waglapa tegesi lankang kaprahe Matu timun Allah A'la warah kang lewih luhure Matu timun Wala anna ulan warah kang lewih Haswari matu ta'in Al-Gizwadu madda wa angguan ini Ahli Kumbayu sama gizwatan Kalau barang kang den aran Yang main gizwaka komisi Kaya baju komisi Amma matin landas ter Izarin lan tapi walaya fidak ummahi kira-kira miskinin wahid lan wara cukup pengawahkan barangkang dan tutur ya umma maring wongkang miskin kang suji wa alif syabinan ikut tetap ingat saya kawal walaya kutai munusafangin Tari wadah ngemerdeka kena iskola babat intinya sih ngemerdeka kan kau lah ya mu'minatin kang mu'min kama fika faratil qasbah jihad Ya barangkang tetap ing dalam kafarat qatilan zihar hamlan lil mutlaqi alal muqayyad dipamulkeun nyata se kadue kang mutlak nyata semoga ya pamalam ya jima ka dosa paman iku ora muyakman wa hidan ing kang suci mau zikro kang kata zeki ing barang kang jeung tutur ya ma pausya musala zat ya ma ka udawi puasa pirang-pirang telu telu pirang-pirang dina ma ka udawi puasa telu pirang-pirang dina iku kafaratuhu kafarat teman Zahiruhu annahu la yusharadu tatabul antahu zahiri Ya qawlihi ta'ala fahsyam wa salasati ayam Iku satu neka laku anna yusharadu tatabu Iku adan syaratin apa tatabu alih syafilan Iku tetap ingat asyikawal ada musyarat Itu min syafi'i ذَلِكَ جَنَّكُمْ نَذْكُرُ نَذْكُرُ كَفَارَةُ أَيْمَانِكُمْ كَفَارَةُ بِنَمْ سُبْحَانَ ذَلِكَ إِذَا حَلَفْتُمْ ذَكَرَ سُبْحَانَ ذَلِكَ بُهَانَ ذُمْ لَنَا رَجَنْ سَرَكَ بَحْفَظُهُ لَنْ بَرَكَ رَجَنْ سَرَكَ بَيْمَنَكُمْ بِنَمْ سُبْحَانَ ذَلِكَ بَحْ Dan kisuh malam ya kuara tali dari nawa usahin bayanan nas yang rumpak seraka beha ing aiman dalam selagian orang nanana ya halap ikut tetap ingat semegai kebajikan atau kepatutan dalam antara manusia kaya bangku surat al-Baqarah kaya barang kamu tetap dalam surat Baqarah kezalika lika mengkono ayin itu naibainu lakum mahalo kira lika seumpah marangkan dan pertelakan kada seraka barangkan ngasdutu diri ya maibainu lakum pertelakan sapala kada seraka bayatin sakawat Allah la'allakum manawa seraka betaskurunahu iku syukuran seraka bain Allah ala walik ingatasi mengkono-mengkono yami tabin ingatasi mengkono-mengkono tabin. Urang nyaritakeun masalah hukum sumpah. Ukamari ala kadar geus dijelaskeun sakrumit tentang sumpah kabagi tilu. Hiji aya yaminul lagwi. Kadua yaminul munakidah. Katilu yaminul gomus. Yaminul lagwi allati la ta'allaqu biha hukmun tekatratan ku hukum ialah nas Al-Qur'an la yu'akhidhukum billahu bil lagwi fi aymanikum sekadar nyarita la wallah bala wallah kangjeng ge osok nyarita lamun kangjeng masumpahna make la wa muqallibil qulub kangjeng lamun ayana naon carita nolak atau nganapikeun cak kangjeng la wa muqallibil qulub tidak demi Allah yang membalik-balikan galbu demi Allah anu ngabulak-balikeun hate kangjeng la wa muqallibil qulub namun nulumrahna nulumrah di Arab la wallah bala wallah ngayegis lumrah di kalangan orang Arab tekos gitu eta teu kudu bayar kafar. Nomor kedua ialah yaminul munakidah ialah anu dijelaskan walaki wakhidukum bima qattumul aiman Allah ngalap hukum ia nerapkan hukum kekenaan ku hukum di mana sumpahna anu ma'aqatum disebut ia adalah yaminul munakidah ya lipa ala amrin fil mustaqbal bi ayyaf alahu aipak sumayah nisu nyana sumpah dibakalin bakal migawe anu pas datang ka waktuna teu dipigawe narajang sumpah taeta wajib kudu bayar kafara atawa nyana sumpah moal anu tibakaleun hay prak datang ka waktuna nyana endahan ngalaksanakeun taeta wajib kudu bayar kafarat leuleutikeun lagi bela ya dengekeun ku sararianya di lembur baso kitu tah iye sawah pan geus dijual kuari geus di depean lamun kabayar taing deuk nyieun imah mun geus kajieun ieu imah demi Allah aing deuk mere ka fakir miskin 60 fakir miskin tah demi Allah aing deuk mere ka fakir miskin tata deuk mere make sumpah deuk mere mun geus kajieun imah lamun teu dibangun imah 3 bulan 4 bulan beres geus wari mere teu kudu sumpah tah iya mak iya beres yin imah ditungguan iya kuari iya tas yin imah 4 bulan teh ka 5 bulan ka 6 bulan ka 7 bulan ka 1 tahun teh ngarana geus ngarumpak sumpah narajang nah iya lah wajib mayar kafarat atawa sumpah nyana ku gerget-gerget na ka urang Cikupa lantaran surat cintana dikembalikeun deui, ditolak. Nu tadi nenggeus aya perjanjian sehidup semati, ayat lah kita berteman saja. Sial jagana teh. Wah, aing gurat batu demi Allah, wallahi aing moal nyaba deui ka Cikupa. Eta moal nyaba deui ka Cikupa. Nah, eta teh eta kos kitu teh ngaranna sumpah moal nyaba ka Cikupa. Oh, masalah lamun datang ka paeh teh nyabanya. Eprak aya tatangga Sarwiti, Sartati. Anyar deui ya Sartati. Tatangga ada kadinya kenalan di mall. Aduh, kaditu pada tangga rumpak tadinya ngomong, demi Allah, gurat batu aing mah moal ka Cikupa deui. Wari ka Cikupa. Tah eta teh sing hadet ya bahaya tah. Nu tadi nanya nangis, demi Allah, moal ka Cikupa deui. Wari ka Cikupa. Kudu bayar kiparat. Nu tatadina endek jadi henteu kiparat. Nu tatadina moal jadi dilaksanakeun ku sumpah tapi etalah kudu kiparat. Kudu kiparat. Ieu wajib kiparat na ieu lah. Nu katilu kamari geus dijelaskeun yamin mah gemos, ieu mah sumpah pejabat-pejabat mayoritas nyana loba sumpah tapi bohong sumpah na gemos, tinggal tungguan paehna doang dikerekep-kerekepkeun di belebes-belebeskeun ka jero neraka. Asal hudang tendet deui, asal hudang tendet deui, asal hudang tendet deui. Yeulah nu mantak gomus, gomus-gomus ge dilelep-lelepkeun. Nauzubillah min zalika. Kalau saya sudah jadi bupati, saya berjanji akan melaksanakan tugas-tugas saya sebagaimana mestinya, bukan saja janji tapi pasti. Atau ya pokoknya yang penting saya pilih. Kalau ini pilih nanti masjid saya bangun. Eta babari taletah abong henteu tulangan. Terus bae berbagai janji. Ieu ge janji SBY teh ieu loba urang ngadengek waktu urang naek nyana. Janjina luar biasa tapi ternyata loba nu diingkari. Mantak. Begitu SBY naik, janjina tidak ditepati, tsunami, gempa, kemudian aduaya nama beliun dan lain sebagainya. Coba kiparatnya na. Bayar kiparat ku janji-janjinya na. Tekudu hese-hese lah. Pokok nama duit nu nyana 70% sidokah. Nges beres. Nyana boga sabara miliar, kiparat kan. Nges beres. Insya Allah. Ieu mah sedekah ge ngucik-ngucik di nagara keneh bae duitnya nana mah teu meunang kacoceng malah kudu katambahan per hari per harina terus bae eueuh katentreman hirup teh lantaran janji. Mentak engke mah mun deuk jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, jadi presiden teu kudu janji. Sakalian pelit. Nah, kita akan ceritakan masalah itu ulami nerimun akibah. Sumpah kudu bayar kafarat. Nah, iyalah kafaratna. Walakin yu'akhidhukum bima qattumul aymana fakaffaratuhu it'amu asharati masakin. Di mana aya jelema sumpah rek ngalaksanakeun hiji perkara datang ka waktu nu disumpahkeunana kumanehanna teu dilaksanakeun wajib bayar kaparat. Di mana-mana anjeunna sumpah moal ngalaksanakeun hiji perkara aib kunyana dilaksanakeun wajib bayar kaparat. Kaparatna naon? Hiji yutamu asyarati masakin, mereka daharan ka 10 miskin. Nomor kedua na ukiswatuhum atawa mere pakaian ka 60 miskin. Nomor katiluna tahrir rokobatin atawa ngamerdekakeun budak, ngamerdekakeun abid. Tilu teteh kakuduanana. Tilu teh hartina pilih salah sahiji. Nah iyalah aya kawajiban ngan kawajibanna mukhayyar. Di mana kanyawan mukhayyarna? Aya awan. Ha hiji. Itu'amu asyarati masakina min awsati ma tutu'imuna ahlikum. Wari awo au kiswatum au deui au tahriru raqabah. Nah ieu kulantaran di dieu ditendenan au maka jatohna ieu kamiskian jeung kawajiban kafarat adalah wajib mukhayyar. Sebab kena ku hari kurang bisa ditaksi melalui ilmu mantek iman takunal kaparatu yatama syarat tamasakin wa iman kiswatahum wa iman tahrir rokobatin. Geus berarti antara nuhiji jeng nuhiji adalah ada mutalazum disebut tanapi. Geus lamun tanapi ngarana kodiah syartiah mun pasilah. Lamun kodiah syartiah mun pasilah, nah iya berarti engkek jatohna kana pembagian. Geus dibagi na teh asupna kana mukhayyar mun dina ilmu usul fikih. Nah engkena jadina teh iya ulah nelekana wajib sunah jeng mubahna nelek kalimat nabehela kalimat nukos itu adalah kalimat takhir. Geus anak kalimat takhir jatuh engke hukum nanaon mukhayyar. Lamun dina takror didele takrorna, lamun takrorna iya adalah dina ilmu usul fikih iya amr, berarti engke jatuhna kana ibahah. Wal amru idza tukurriro yufidul ibahah yufidul jawaz, yufidul nangan sakadar yufidul jawaz. Nah lamun ku lantaran di dieu mah lain dina itu lain dina amr, lantaran lain dina amr deuleu ka dituna ieu hukum teh hukum naon. Adapun awakna mah geus pembagian kana tahir hukumna naon ieu neukna hukuman wajib apa ngahukuman sunahna meunang ti mana nyokotna ta ieu hese ge. Coba datangkeun Amin Rais ka dieu saurang bae. Yes, eta ngaji kos kitu teh tah. Ieu teh dijadikeun hukum wajibna mana wajibna ge eueuh di dieu mah datang ka sakieu doang. Walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aymana fa kafaratuhu ithamu 'asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Wajibna mana sunahna mana eueuh. Aw kiswatuhum wa tahriru raqabah. Mana hukum wajibna kan eueuh ieu. Hukum sunahna eueuh, hukum jawazna eueuh. Kasakadar kakara kapanggih, awana wungkul maedahkeun kana takhir, berarti mukhayyarna mah geus aya. Wajib jeung sunahna encan, nyokot wajibna ti mana? Nah ieu kolong ujianan. Kolong. Entah kula mah cekula mah maningan asa urang we Muhammadiyah ka dieu. Cabok wae sia. Sok ngomong-ngomong Quran bae. Gak usah pakai ulama jakena leg-leg ku sia Quran ya. Mun bisa aing geguru ka sia, mun teu bisa dipejit sia ku aing. Moal becuseun kajen gua kumaha ge sebab nya teu make ulama. Ieu bisa kieu teh nang ulama. Ulama masyaallah. Urang mah aya nu ngomong urang mah kieu bae ge wa ila hadrat jabil aulia. Itu kenapa hadiah ke para wali ya? Wah murtad tuh. Ka dieu sia ku aing. Dibebaskan hulu sia ku aing ngamurtadkeun ka aing ayo ka dieu sia ngadu jeung aing ngamurtad-murtadkeun wa ilaha baratu wa ilaha darati apa-apaan itu nyana teh geus kaismeuhan ku Yahudi nyana geus kaismeuhan ku Nasrani ari pamimpin urang ku nyana perlu diimat mari kita ningkat dan kita ciptakan leluhur-leluhur kita panglima-panglima kita syok eta teh hadiah ngaranna bego. Ayo leluhur urang ku nyana dihening, ayo sahabat tuh menang dihening, tampiling ku aing sia. Ayo sia ku aing mah. Asa nu loba jelema nampilingna. Amun beus dina sepi beus era ai. Aduh. Yalah fakaffaratuhu itamu asyarati masakin. Ieu keur carita kafarat. Kulantaran kafarat geus diciheulaan ku Gusti Allah baheula dina kafarat lihar. Dina kafarat qatlu. Lah kafarat eta teh wajib hukumna lantaran di ditu make amr. Geus kulantaran masalah kafarat di ditu wajib, di dieu mah tinggal nyaritakeun mukhayyarna wukul kewajiban kafarat nama dihijikeun jeung itu. Tah ieu Quran teh kos kitu tah hesena. Geus berarti kaparat itu wajib. Di mana mah nyahona wajib? Bongan baheula nyaritakeun kaparat qatlu wajib, kaparat dihar wajib. Geus kulantaran wajib itu ieu ge wajib. Ngaranna mutlak dimahmulkeun kana mukoyan. Asal geus ngaji kos kitu ge puyeng. Aduh, bolong kok menuntut mah santren mah. Geus sekian ngaji kos kitu mah imam mendingan ngarokok bae. Atuh emang teu dititahan ge ngarokok terus. Eta eta hiji tah. Jadi berarti ieu teh ala sabilil hamli nu kos kieu ngaran. Hiji. Nomor kedua na ngabongkar teh ngabongkar syaratu masakina min awsati ma tutimun. Hiji 10 miskin mun dibahas apakah kudu 10 miskin apakah miskinna hiji tapi dibere unggal poe 10 poe ayo coba kan sarua lamun 10 miskin jajarkeun ku urang poe eta keneh ge beres tah tah tah tah atawa ieu mah aya tatangga hiji miskin daripada neangan nu hese mendingan ieu bae tatangga nu deket imah hiji ngan diberena unggal poe tah isuk tah 10 poin akur kan tak lamun urang diansongkeun masalah mending 10 apa mending hiji ngan 10 poe urang mah kolem teu bisa aing mah pan ngomong teh ngahukuman teh kudu make dasar. Atuh lamun sakurang mah atuh mending cek tatangga da mending hiji bae aja sarua miskin-miskin geuneh atuh ka hayang beuteung nyana bae pan beuteung miskin nu saja henteu tuh iyalah kudu dibongkar deui eta teh likulli miskinin mudun tiap miskin semud hiji dua tilu nu kudu dibikeun ge min ausati ma tutaimun min ausati ma tutaimun ahlikum. Ia ngebahas masalah awsat. Awsat yang di dia majalalin mengejelaskan aku sadahu wa aglabahu la alahu wa la adnahu. Anu pang sedang-sedang anana bayi jenggalip na bayi mun beas dia manu sedang la alahu ulah luhur tein seperti beas cianjur bagolo wa la adnahu jeng ulah nuhandak tein seperti nuti pemerintah dan naun ngarang-ngarana naun ngarang-ngarana tuh anyaman ngeunah tante tapi si pemerintah kadengin siya ku camat ulang ngomong dari pun aing pajar aing panetan ngomong siya padahal mah aing mangan nosran doang. Berarti tengeunah eta ti pamarentah teh sing hade bejakeun ka ditu ka bupati ka gubernur ka presiden bahwa ieu letah teh mun aya mah embungeun nu kos kitu sekali-sekali atuh bere nu ngeunah ulah nyana bae. Ieu mah dahar-madahar tapi beki kunyin bae. Aya nya mah dahar teh perlintuh nu mantak kunyin eta karasana beas lain, gurgur lain. Sakali deui eta teng pamarentah ngeunah tante. Ulah gandeng goblok. Maaf, maaf ya mah sakitu hapeut ge tetep bae di jadwal ku nyana teu dibikeun ka bapa. Sakitu ge hapeut dijual keneh bae. Masyaallah, masyaallah. Kula mah nyaho nu ngajualna. Nyaho jasa di pasar kemis nyaho, nyaho jasa di kampung Melayu ge nyaho. Nyaho jasa di Mauk ge nyaho, nyaho. Pa kiai nyahoan bae. Lantaran anu berurusan jeung nyana pernah datang ka imah tah kiai nu ngajualna hiji dua tilu opat di sial jemaah imah rawa-warau jeung teu mah. Eta ya kari. Mudah-mudahan anu ngajual eta sing pae siama. Jadi doakan ke bakal pak yang masih panjang umur bisa tobat dulu orang kereta. Masya Allah isi aku jahat-jahat tuh. Allah karim Masya Allah. Itu lamun cerita awsat dibahas ku mazahibul arba'ah. Imam Syafi'i ngehukuman awsat teh kumaha. Imam Abu Hanifah ngahukuman awsat kumaha. Imam Malik ngahukuman awsat kumaha. Naon dasar-dasar Imam Syafi'i, naon dasar Imam Hanafi, naon dasar Imam Maliki jeung Imam Hambali. Iyalah hesena lain lalagaan ngaji teh kos kitu. Lamun Imam Syafi'i mah dijelaskeun di dieu tah awsat teh tah awsat teh ieu aqsadahu wa aglabahu la a'lahu wa la adnahu. Tapi lamun Imam Abu Hanifah mah awsatnya al-a'dal. Nyana mangga maknaan teh min awsati ma tutaimuna. Ai min adalikum nupang adil-adilna nu sok dibikeun ka keluarga anjeun. Oh, beda. Imam Syafi'i mah nupang sedeng-sedengana jeung panggalib-galibna nu sok dibikeun ka ahli. berarti khusus karena beas hungkul, khusus karena emud hungkul. Tapi lamun Imam Abu Hanifah mah adal, lantaran cek Imam Abu Hanifah jelema teh lamun dahar ngan beas hungkul teu adil. Geus kualantaran kitu min ausatimatu timuna teh ae adalikum pang adil-adilna nu sok dibikeun ka keluarga. Moal aya keluarga nu merengan sangu doang pasti jeung lalawuhna. Nu mantek kasimpulan Imam Hanafi mah adal wasate ausate adal. Berarti ke kasimpulan payakunu biidamin. Geus jana mah mere ka fakir miskin 10 teh ka miskin eta teh kudu jeung lalawuhna. Tuh geus beda hukum. Ya Karim, hese nah luar biasa. Hese. Dibahas deui permasalahan ausat teh, horenganan aya wasat indal urfi, aya wasat indal syar'i. Aya wasat cek urup, aya wasat cek syar'i. Geus berarti ieu wasat teh lamun nyaritakeun cek urup, pertengahan cek urup teh kumaha? Cek urup teh hartina cek adat. Lantaran lamun urang nyaritakeun pertengahan mun teu dibawa adat hese. Mana hesena? Aya jelema kuru tapi kadang-kadang na daharna saleter leuwih. Aya kan? Mana? Aya jelema anu sedengan beuteungna ge gede tapi ternyata daharna mah leutik. Geus lamun dihukuman ku urang ku kanyataan di lapangan hese geus berarti ku urang ku adat bae, adat kabiasaanana ieu sedengan teh dahar teh sakumaha adat teh mah. Aya deui ausat teh ieu sedengan teh ceuk sara. Lamun nyaritakeun adat ceuk sara eta kudu dibongkar heula sara. Nu ngomongkeun sara teh Gusti Allah, nu ngomongkeun sara teh Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina Al-Qur'an teu ngajelaskeun di dieu sugan dijelaskeun min ausati ma tutaimuna ahlikum teh ieu letterna sabaraha? Bagus teh sabaraha? Teu ngajelaskeun. Lantaran teu ngajelaskeun perlu pembahasan. Pembahasan hukum di dieu kudu make argumentasi, dalil-dalil nas. Aya dina Al-Qur'an, bongkal Al-Qur'anna. Oh, ternyata nu ngajelaskeun ausati ma tutaimuna teh dina Al-Qur'an. Tengen hadis Kangjeng Nabi. Sok bongkar Bukhari-na, bongkar Muslim-na, bongkar Sunan Abi Daud-na, bongkar Sunan Nasa'i-na, bongkar Ibnu Majahna dan lain sebagainya Tirmizina kakarat geus kanyaoan ieu ucapan Kangjeng Nabi wasat teh kumaha ceuk sara asupkeun ka dieu ulah sok ngahaneng-ngahaneng cenah Quran sagala hadis Quran hadis aing ngomong Quran hadis aing giliran kos kieu teu becus ya mantak aing megerget jasa jaka PKS beneran ieu mah lain lalagaan PKS teh ngajurus ka Azzaitun Zaitun teh persekongkolan Yahudi. Aing mah ngabejaan ge ieu mah di majelis ieu bae ulah dibejakeun kana sejen mah awasnya. Ulah ieu mah lalaunan bae engke ka ditu ngabejakeun lalaunan ge kabehan nyaho. Aduh, ieu negara masyaallah. Tek sih gede, kajeng teh ieu urusan negara mah nasional ye, ka ditu internasional nu pentingna rapih urang bae nu ngaji. Rapihan diri urang, rapihan pemajikan urang, rapihan anak urang, mun bisa lingkungan urang, kebenaran di lingkungan urang aya pendatang, urang Semarang, urang Jogja, urang Jawa Timur, nu teu akur pahamna jeung urang, ngantepkeun nyana-nyana urang-urang, ke di akhirat tinggalkeun ku urang nyana. Tinggalkan. Nyana pas hendek jebrang jembatan Siratul Mustaqim, nyana mah ka neraka. Kenapa lu dulu enggak ikut sama gua? Bongannya lu, bongannya bahasa mah teh bongannya lu. Kampung Melayu bongannya. Ya Allah ya Rabbi. Nah, gitulah nek ngabongkar min ausati ma tutaimuna ahlikum. Ieu teh kumaha ye? Kumaha ye ta? Lantaran Al-Qur'an teu ngajelaskeun sabaraha mudna, sabaraha leterna, sabaraha kilona. Mengjenisan hukumangan sakadar min ausatina tutaimun tinggal dibahas wasatna bae tadi kapan cek Imam Abu Hanifah wasatna bimana adlu geus lamun bimana adli min adlikum berarti min adlikum ma tutaimun berarti min ausati di mana adli kudu bake lalauna geus mun mere beas teh cukup mun beas doang teh jeung laukna. Berarti beas jeung lalauhna, kabeneran lalauhna ge deui. Tanyakeun ka fakir miskin Asia, sok dahar teh jeung naon? Cek nyana teh aya hayang mah sarua bae jeung batur. Sarua jeung batur naon? Daging. Sama miskin aya jeung daging. bosen dahar jeung paku deui nyana ge embungeun sebenarnya mah teri nu kos paku teh embungeun da teh teh hayang rada laek becek nyana minimal botan atuh aduh teh kudu dibahas lalauhna ge tah eta ngabahas lalauhna kudu tepat jeung sasaranana apakah cekuruk apakah jeung caksara angsongkeun kapakarna ialah madhab. Maka bongkar ku potongan jelema-jelema urang mah naon sebabna lantaran otak dan teu difokuskeun teu badlul wusi jangan bahas hukum teh teu dikerahkeun pikiran tanaga jeung waktu teh urang mah babagi jeung naon jeung nyieun proposal moal beres kiai nyieunan proposal ngahukuman moal beres babagi otakna babagi ka jeung hukuman ge aya cenah di ditu mah teu nyieun proposal tapi na kan beki peda. Mal beres hukum dibongkar kuno beki peda. Cek nu kiai beukeun teu beki peda hadena aing mah henteu ngan aing mah daging hayam atuh mimba beuk komo. Ngeunahan kitu. Kasimpulan nama urang mah lain jangan bahas urusan hukum. Urang mah maning nuturkeun guru urang bae, guru urang ge nuturkeun guruna, guruna ge nuturkeun deui, kabelah dituna mah tah nuturkeun Ibnu Hajar, nuturkeun Imam Romli, belah dituna deui, nuturkeun Imam Nawawi Mufti, belah dituna deui, ahli tarjih nuturkeun deui. Geus bae ka mazhab, mun deuk mazhab Syafi'i, Hanafi, tah nu bodo mah ji tatangga aing ge aya Syafi'i jeung aing nuturkeun si eta cenah. Sial mah teh ngomong, ieu ngaji na ulah dadap pentakal amon, greget jasa aing mah. Ieu besi kos kieu doang, cak usa urang. Atuh ah di sisi mah ge Hanafi. Tukang naon ngebor sumur. Teu beres. Masyaallah. Ieu mah keur carita nyaritakeun ngabongkar hukum ternyata hese. Kudu bisa 12 pan kakarak jeung usul pikih lain lalaganta. Ibu kurang nyaritakeun hesena bae. Nyaritakeun hesena teh hiji urusan wajibna kudu dibongkar meunang ti mana. Dua ausati ma tutaimulah likum teh ieu teh kumaha dia teh dijelaskeun. Au kiswatuhum atawa kiswah kiswah teh dimayu sama kiswatanku hiji perkara nusok dingaranan kiswah ka komisin seperti baju gamis wa amamatin jeng amamah daster kitu kene wa izarin jeng izar tapi samping ta ila mun teu mampu atawa embung lain teu mampu embung mereka daharana lumatak embung naon sangheut atawa teu boga beas atawa eueuh beas macam-macam. Aya beas mah ngan embung atawa eueuh beas atawa geus bae ieu mah endekna teh de kiswah bae pan mohoyar mo kayar teh pilih-pilih ah dek mere fakir miskin bae dek make miskin bae ieu tina kadaharan berarti beas jeung lalauhna cek Imam Hanafi cek Imam Syafi'i mah cukup bae beas luhur teh ulah handap teh ulah tinggal ukuranana sabaraha na ieu lamun cek Imam Syafi'i mah lantaran diasupkeun kana syar'i berarti sa'mud. Di mana ngitung umudna? Ngitung umudna tina so. Anu ku Kanjeng Nabi jelaskeun dina hadis, nalika seseorang laporan zina dina bulan puasa, kemudian ku Kanjeng Nabi titah mawa khamsata asyara so. Tina khamsata asyara so teh lantaran bahasana kulak mun dikaurangkeun ku ari eta adalah mud. Berarti saparapat teh kitu naon-naonna saparapat fitrah. Saparapat fitrah lamun fitrah tilu liter setengah saparapatna bagi opat tilu liter setengah bagi opat sabaraha tilu liter setengah bagi opat sabaraha heseun sia ka jeung kumaha ge tilu liter setengah bagi opat nah iyalah dek nyaritakeun likuli miskinin mudun samudah berarti tilu liter setengah bagi opat ulah hese-hese samud nu ngaji mah pan nyahoan nu ngaji mah atuh nang kiai di dituna aing ngeleunang mikir nang Imam Syafi'i tuh sia deh lain Syafi'i nu di ditu jadi geus nyeka nyahoan bae teu kurang nyahoan tak nang ulama mah oh ngeunaan di dituna khamsata asar so cek Kanjeng Nabi ternyata eta teh ya, horenganan pas jeung fitrah dimahmulkeun ka dinya fitrah teh 3 liter setengah ku ari bagi opat teh samud berarti saurang samud samud teh handapeun tina liter Itu Masya Allah. Guys, berarti samut lah cerita rata-rata saleter baheula. Likul li miskinin mudun. Tuh, buat-buat sampurang seorang miskin samut atau saleter. Min ausati ma tutumun cerita Syafi'i ya Imam Syafi'i. Ulah nu luhur teuing, ulah nu handap teh. Nu sedeng bagolo Cianjur luhur teuing, seungit teuing, nu miskin ngadahar eta besinya ngahaneng bae. Ceknya dah sengit amat, hipu amat, isi beas kakarak mang, ya ingat seumur hirup, besi kengnya nak ngambuan deh, tegak buru dahar. Ulah. Atau handap tein, cara beas nang pemerintah, teh beas nang tadi. Ulah, baru gitu-gitu, itu jadi daging, namangan jadi tai doang. Jadi, nuku sedengan, berarti nu sedengan, mah beas naon ya. Beas naon ya, kuari nu sedeng. Sadane sedeng, teh. Raja lele. Geus bae nu kos kitu tah. Pangkulo mah teu nyaho beas nu kuari mah nyaho ge nu baheula tongsan. Nyaho tah nu baheula mah tah. Nya apung. Tah nu baheula mah kula nyaho tongsan apung. Saego nu kuari mah moal nyaho kos mah tongsan moal nyaho. Berobahna teh ti IR. Ti IR ka dieu tah sagala sadane sagala bagolo tah nu kuari. Kula mah teu pati nyaho sebab aye kuari mah teu tani aye baheula mah alhamdulillah tani kula ge iraha tanina. Baheula mah ilu kula ngetem biasa ngarit biasa komun aya nu geulis-geulis memilu dirinya nostalgia teh betul mah nostalgia teh di Jakarta di Bandung di Singapura aing mah di sawah nostalgia teh saking ge hadena alhamdulillah nostalgia kula ngangon kebo babarengan pas nanjak teu nyaho carana nanjak atuh kula ngageledag ka handap. Pas geledag ka handap eta hulu kebo esuku kebo ka dieu blek masyaallah lamun ka dieu atuh moal kos ieu mah nostalgia teh ngangon kebo ka aja nah ieu mah teu isin-isin sabodo teh geus kitu kaayaanana bae pokona mah geus ya Allah ya Rabbi tuh nya iyalah min ausati ma tutaimun ahlikum geus nyimpul bae panjang teh mun dibahas mazhabul arba'ah mah urang bae mazhab Syafi'i luhur teuing ulah handap teuing ulah geus sedang saurang miskin adalah samud tanpa make lalau tuh geus nyimpul au kiswatuhum matawa mereka fakir miskin atawa kemiskin teh kiswah kiswah teh baju bentuk nandek baju komis bentuk nandek amah-amah baju jubah nu hareupna terbuka teh atawa dek izar samping atawa dek baju kokoh pokona mah anu mayu sama kiswatan anu dianggap bisa nutupan teh teh silahkeun bikeun pilih mah dek mere beas bae mangga dek mere kiswah bae mangga ah moal moal dek merena ieu adalah tahriru raqabah silah mukhayyar imam mukhayyar pilih dek nu mamana ge mangga bae henteu kieu kuduna mamere beas ka fakir ka miskin 10 miskin mun teu mampu beas ka karak kiswah mun teu mampu kiswah ka karak tahriru raqabah lain kitu mukhayyar mah pilih lantaran mun kurang dibandingkeun antara mere ka 10 miskin jeung kiswah masih mahalan kiswah kiswah mah kiswah urang mun mere ka 10 bae ka 10 kiswah ka 10 hiji baju kokoh paling murah bae paling murah 20.000 tapi kan beas mah bisa 10.000 bisa 5.000 berarti mahalan kiswah samping mun atlas warit atlas ah 40.000 nu rada jore eta nu rada bagus mah 60.000 nya nu rada bagusnya sekali 150.000 ngan mere ka kiai mah biasana 20.000 bae dah eta teh paling murah lanan ieu 20.000 30 40 nah eta teh dibandingkeun jeung beas atuh mahalan kiswah kuari jeung tahrir raqabah ngamerdekakeun raqabah sedengkeun raqabahna di dieu mutlak dina bahasa Al-Qur'an mah wa tahriru raqabah atawa tahriru raqabah silahkeun bayar ka paratna ngamerdekakeun abid di dia teh teu dikoidan abid nu mana ieu teh anu kudu diperdekakeun teh anu sah pikeun ka parat lamun neuleuh kana zahirna asal abid baik dek kolot, dek ngora, dek bikang, dek lalaki, bahkan dek mukmin, dek kafir. Nah, penting mah abid baik. Apa bisa kos gitu? Tidak bisa. Nah iyalah kudu dibongkar deh melalui ilmu pembongkaran anak usul fikih dipetakan. Kuari teangan heula dina Al-Qur'anul Karim. Aya teangan heula terjemahan Al-Qur'anul Karim. Hadis Kanjeng Nabi, riwayatna teangan deui rawi-rawina anu sahih jang hukum teu meunang sembarangan rawi. Sahih min jiwatil matni, sahih min jiwatil riwayat, sahih min jiwatil sanad. Kakarak geus pas ieu teh sahih bisa pake ngahukuman. Lantaran lain mimbabil fadoil, kecuali mimbabil fadoil tah nyaritakeun ismu Saban. Nyaritakeun bangsa kitu Rajab mimbabil fadoil tama eta mah hadis dhaif geus silakeun tapi jang hukum mah teu bisa nu dhaif-dhaif kudu dicek heula ieu teh ka sahihanana ka absahanana sahih min jihatil matni sahih min jihatil sanad sahih min jihatil rawi riwayat kudu sahih kabeh sanggeus sahih plak bae ieu nu bisa dipertanggungjawabkeun cocokkeun jeung Al-Qur'anul Karim kakarak timbul rokobah mana ieu mun sakadar rokobah bisa mukmin bisa kafir mun sakadar rokobah bisa kolot bisa budak mun sakadar rokobah bisa laki bisa awewe tapi teu bisa horenganan di ditu geus dicaritakeun rokobatin mukminah horenganan nu kurang geus dibahas dina bab dina kitu surat Baqarah rokobahna kudu rokobah mukminah anu salimah min aibin nu salamatina aib deui berarti hiji abidna teh kudu abid nu mukmin nomor kadua kudu anu salamet tina cacat artina salamet tina cacat teh anu teu bisa ngahalangan teu kahalangan ku panyakitna mun kitu mah digawena kahalangan ku panyakitna cacat ta mah kaya ninding lu teu bisa diperdagangkeun teu bisa diperdagangkeun atawa aya abid mah ieu mukmin mukmina mah kasep-kasepna mah ngan setruk teu bisa teu bisa jadi kudu abid mukmin salim oh menang ti mana eta pan ieu mah mutlak neh dimahmulkeun deui kana muqayyad dina ayat itu. Berarti di dia geus diceritakeun deui hamlan lil mutlaqi alal muqayyadi dimahmulkeun nu mutlak rokobah ieu kaditu kana muqayyad berarti rokobahna ge rokobah mukmin nu mantak Imam Jalal di dia ngajelaskeun aw tahriru rokobatin teh aw tahriru aitski rokobatin mukminatin tambahan deui salimatin min aibin tuh tambahan kakarak bisa diperdekakeun kurang. Rokobah asal nama gulu tapi nu dimaksud nama di dia awak berarti ieu ge majaz min itlaqil juz wa iradatil qul utlikar rokobah alladhi huwa juz wa uridal qul alladhi wa jasaduhu alladhi huwal qul jasaduhu alladhi huwal qul majazan mursalan min itlaqil juz wa iradatil qul dina rokobahna ge geus majaz kemudian rokobahna dimahmulkeun nu mutlak kana muqayyad rokobah mukminah salimah karak ngimpul kuari mah berarti milih urang mun aya jelema di cikupan nu sumpah deuk ngalaksanakeun sedekah dina bulan Muharram sumpah nyana aing mun geus beres nyeun imah di bulan Muharram aing deuk sedekah ka fakir miskin. Ya, salilah sebanyak 10 juta barang datang ke bulan Muharram henteu liwat ka dituna berarti ngarumpak nyana teh kana persumpahanana wajib bayar kaparat cara wajib bayar kaparat teh pilih deuk mere paki deuk mere miskin 10 miskin saurang saleter mangga ah moal deuk mere baju kokoh bae ka 10 baju kokoh bae lah deuk mere na baju kokoh bae mangga atawa deuk merdekakeun abid bae mah lu beuki mahal beuki naik silakeun tete urang deuk kumaha bae oge tuh masyaallah ya lamun teu bisa mere beas teu bisa mere baju teu bisa ngamerdekakeun abid geus teu bisa aya keneh jalan aya keneh mana faman lam yajid fasyamu salasati ayyam mun manehanna ieu teu mampu salah sahiji nu tadi dicaritakeun teh nah ieu teh jalan terakhir adalah siam salasati ayam puasa tilu poe oh, Zaid ngarumpak sumpah bereun eueuh jang merena, pakaian ge eueuh jang meulina, tahrir rokobah ge teu bisa. Berarti ieu kudu puasa 3 poe. Mun teu dilaksanakeun, paehna digenjreng di jero kuburanna. Sebab geus mamawa asma Allah anu mulia, asma Allah anu agung dipake lelecehan ku nyana. Deuk sidakah bae make sumpah. Beres mun dilaksanakeun, mun teu cak Allah ngaran aing dipake sumpah ku sia teu dilaksanakeun. Mana keagungan aing? Siksa malaikat. Ingat deh, numantek. Tiyalah ngabongkar pemalam yajid fasyam wa salasati ayam. Iyetian ngarana nukas kie adalah syarat. Gesarat eta ngarana ta'lek. Faman maka utai sapa wong lam yajid. Nukas kitu ngarana syarat berarti nukas kitu ngarana ta'lek geus Gusti Allah ieu ngawajibkeun puasa ditalekeun kana henteu mampuhna nu tilu berarti Allah ko jawaza siam ala adami wujudna di hadihi salasa Gusti Allah nalekeun kana meunangna puasa kifarat eta terakhir setelah teu mampuh nu tilu tadi mantak aya we tah cek dina usul fikih wal mu'allaq ala syartin adam wal mu'allaq ala syarti adamu adamun inda adami syarti wal mu'allaq ala syarti adamun inda adami syarti lamun teh ama nu disaratanana kakarak bisa dilaksanakeun nu tadi teh kakarak selama aya teu meunang puasa Zaid ngarumpak sumpah aya jang mayarna mun mikeun kamiskin teh ama tapi embung nyana teh ah kuduna atuh katika dua bae mae kiswah-kiswah gembung atuh tahrir rokobah bae padahal aya jang nu kahiji kadua katilu ge aya kemudian henteu deuk puasa bae teu meunang tamata lantaran naon ieu sebab ieu mah hukum make talek wal mu'allaq ala syarti adamun inda adami syarti nu ditalekeun ku syarat teu bisa wujud yakni eueuh kecuali itulah geus eueuh mun itu aya keneh ieu teu bisa dilaksanakeun Masya Allah nu madak paida adami wujudna di hadis sarasa wajib alai jeung saum nalika itu teu aya kakara wajib puasa teu bisa tetekos kitu mentak kumaha lamun teh mah ituna aya deuk kuasa bae teu bisa di mana kaidahna cek Imam Syafi'i iza ta'aradal hukmu di mana-mana ta'arud hukum hukum nu mana ieu ta'arud teh ta'arudna teh ieu adalah ala nafsihi wa ghairihi jang diri jeung nu sejen neye ku di magairuh heulakeun nu gaer bae kuari kieu lamun mere fakir miskin mah pan kepentingan ajang batur mere kiswah mah pan kepentingan ajang batur ngamerdekakeun mah kepentingan ajang batur lamun geus nyeuhlakeun jang batur berarti jelema mah istimewa luar biasa tapi lamun kuari puasa puasa mah kan diri sorangan tah kuari tarut nu itu aya puasa ge mampu teu meunang waka puasa heulanan lantaran itu ge mampu nu hebat mah isar cek Kanjeng Nabi ngaheulakeun batur urang salat ge salat teh gede jasa ganjaranana lamun urang lamun urang ngaheulakeun lamun urang kitu ulah ngaheulakeun dina salat mah kecuali dina toam dina isar teh isar mun dina kadaharan kudu batur teh heula tapi lamun dina salat kudu urang teh heula kieu urang salat sanggeuna salat jajaran hareup teh teh aya nu lowong saurangeun teh urang ngamanggakeun batur noel tah sia di hareup doraka teh urang tah doraka sebab ka sorga nitah batur urang mah kajeun teu ka sorga ge sarua jeung kitu kan heh pan teh jajaran hareup teh ka sorga ngaranna teh teh noel tah teh sia teh sarua jeung los sia geura teh heula ka sorga aing mah kajeun pandeuri ge tolol teh coba tapi pan eta di lembur teh kos kari itu ka meja kan kos kari itu ka bege ulah-ulah nulain ustad-ustad dage kitu bogo ustad Golkar tapi nulain henteu nulain Golkar mah eta teh kos kitu isar teu bagus teh kata kos kitu teh teu bagus kuduna mah dina gap truk aya nu lawang urang tampil teh aing sorga ye geus batur ka jenteng tinggalin ge eta lamun nyaraho kos kitu perebut bakal perebut bisa-bisa dugdeg hus aing we aing bisa tinju di dinya eta lantaran orang mah teu nyaho ye hijab, ye teh hijab. Hijab urang teh surga teh teu kadeuleuh ku bata hate. Mata cek Kangjeng Rasul, cek Gusti Allah, hijabi ajahlubi. Hijabi ajahlubi. Hahalang kaula, bodoh kakaula. Tah jelema nu ngaheula-heulakeun barisan ka batur, bodoh hijab sia antara sia jeung aing ka hijab jasa padahal eta surga. Isar teh. Tah eta teh pelebah ka pelebah naon kitu ibadah mah kudu kitu tapi pelebah ka daharana kudu isar ka batur. Urang muludan, barang muludan menang berkat. Taming pindaheula dibere yeuh tah bagikeun ka masyarakat. Mangga. Geus bae, sabaraha eta? Yeuh tah nyana mah ulah niheulakeun eta hebat. Ieu mah lain aing heula teh heula. Ka tukangkeun, nu hiji deui jang anak, anu jeung pamajikan. Jang batur kajen teu gada hari batur yeuh. Diheulakeun. Eta kos kitu tah. Terutama pemimpin shalawat. Nah anu paeh teh. Shalawat pan sok dipasarkeun kan dirinya ka kokolot bener teh. Heeh, jang saratusan nyana ngantongan teh heula. Lain hiji mangkaning jang 10. Di dieu 5, di dieu 5, di dieu 5. Mo medet jasa. Aya dibagikeun anu nyaho ieu ceuknya mah Allah teu neuleukeun meureun. Eta isarul nafsi ngaranana doraka. Doraka. Kudu nama beak kabeh geus haju bebeja geus kabagi geus kabeh ai mamang kula mah henteu geus kajen teu urusan mah hukum Allah bae geus ai karunya tu bere teu karunya Allah sok aja tungtungan kitu atuh nu mantak bebeja ge ieu deuih mugo jangkula mun aya mah bebeja oh kitu nya geus teu gara balik bae ka dikirimkeun ulah kitu ih si poho. Tah ieu ge keur carita isar-isar yeuh. Kapan lamun puasa mah kamangpaatanana teu karasa ku si miskin. Puasa mah kamangpaatanana teu karasa ku si fakir. Puasa mah kamangpaatanana teu karasa ku abid. Tamajang diri sorangan. Selama nyana mampu keneh mayar it'am, selama mampu keneh kiswah, selama mampu keneh kana itskorokobah, teu meunang puasa. Lamun geus teu mampu mah susah jasa berarti kakarek puasa. Nah iyalah nu mantak ku Gusti Allah ayatna dipisah make syarat. Faman lam yajid fasyam salasati ayyam. Lamun moal dimaksud taklek mah hukum teh dihijikeun bae jeung tadi. Bari ku Gusti Allah teh dihijikeun. Fakaffaratu yata'amu asharati masakin min awsati ma tutaimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru rokobatin aw siyamu salasati ayyam. Lamun titah milih kabeh mak dihijikan ayah hiji lantaran ieu mah kamangpaatanana kapribadina doang teu karasaeun ku batur anak kitu. Talekeun becek Gusti Allah mun geus teu bisa karek puasa mun bisa mah ulah mun bahasa urang mah kitu mun bahasa usul fikihna mah teh tadi wal mu'allaq ala syarti adamun inda adami syarti. Tah eta teh dibulak-balik ge atuh puyeng bae urang eta koedah puyeng atuh puyeng ngaji henteu naon henteu jianana tuh haju ka koedah bae jang moal bisa. Mantak ge ieu mah endek make talek hukum teh ya dek ditalekeun mantak Allah qad jawaza siyam ala adami wujdadi hadhihi salasa. Etalah bahasa Syafi'iyah geus ka dieuna fa inda adami wujdadi hadhihi salasa wajaba alla yajuda siyam. Mah henteu kudu puasa mun geus teu mampu nu tilu. Zalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Zalika ta'inu tadi disebut urusan masalah kiparat nomor ka hiji it'am, nomor ka dua na kisah, nomor ka tilu tahrir, nomor ka opat na puasa. Eta teh kafaratu aymanikum kafarat sumpah-sumpah maraneh kabeh iza halaftum dimana sumpah aranjen kabeh. Dina Al-Quran mah sakitu doang. Iza halaftum wahfazu henteu ditambahanku. Wahanastum di mana anjen sumpah kemudian ngarumpak sumpah sumpah narajang sumpah henteu tah nu mantak di dieu dipermasalahkeun deui ku mazhab keterangan Imam Syafi'i kumaha lantaran Al-Qur'an ngajelaskeun sakadar iza halaftum henteu make hanastum asal sumpah diheulakeun bae ka paratna memeh terjadi kitu hanas ngarumpak heulakeun bae meunang apa henteu ngaheulakeun ka parat memeh terjadi naon anu disumpahanna nah ieu ge jadi masalah. Jadi masalah meunang apa henteu ngaheulakeunana ieu mah ngaheulakeun ka parat. Sakumaha dina puasa? Puasa teh lamun aki-aki anu geus teu normal pikiranana. Ni geus teu normal pikiranana. Atawa anu gering anu hareupan kana cager deui. Pan eta teh perhari kafarat, asal magrib bayar kafarat, asal magrib bayar kafarat. Tah eta teh kumaha mun diheulakeun bae aguh? Diheulakeun bae geus. Bojak ieu mah moal cager deui ieu cek dokter anu maher moal cager deui. Atawa memang geus pikun moal cager deui ieu mah ieu. Panyakit pikun mah moal cager. Heulakeun bae atuh ku ahli warisna di bulan awal Ramadan mere 30 liter. Tek ngaheulakeun ka parat bagi jelema nu geus teu mampu. Jelas teu mampu puasa. Meunang apa henteu? Nomor kahiji. Nomor kaduana ieu ku ari setelah Zaid sumpah can kanyahuan ngarumpak jeung teu ngarumpakna urang heulakeun bae atuh ku ari mah kaparata meunang apa henteu. Nomor katilu urusan zakat fitrah. Urusan zakat fitrah teh sataun sakali teh awal Ramadan. Awal Ramadan teh awal Ramadan encan kawajiban urang teh wajibna mah engke di mana-mana maleman takbir. Nah ieu kurang heulakeun we ti awal Ramadan, heulakeun kurang, urang heulakeun ieu zakat fitrah, meunang apa henteu? Nomor kaopatna ngaheulakeun zakat mal. Per tahun teh urang kudu ngaluarkeun zakat, zakat dagang. Baheula ngamimitianna di bulan Januari. Ku ari bulan Januari teh haul berarti memeh Januari urang heulakeun heula. Ieu memeh Januari teh berarti Oktober, November, Desember urang heulakeun heula, meunang apa henteu? Bahas ku sia tanpa make mazhab. Tek celi datang ke bisa baik dibebeskan gua yang bisa baik mual bisa mual kacin kukum lagi mantak butuh ulama bejakin ke Muhammadiyah bejakin ke Wahabi bejakin ke PKS tah masalah itu catet tah bikin tah tulisanana tah coba mampu tante ulama ke ulama guys ikhrajus zakat qoblal haul bisa apa tante. Ayo coba ikhrajul kafarat qoblal hanas bisa apa henteu? Ikhrajul kafarat qoblal syam bisa apa henteu? Coba tepat Quran jeung hadisna ulama ke ulama lamun nyana ngan saukur make Quran jeung hadis doang bawa ka dieu ka aing jelemana bisa tah henteu? Mun henteu bisa ku aing dikaempangkeun sia. Kaempangkeun ngomong Quran hadis tanpa ulama dibebaskeun ku aing kaempang ujianna mah. Asal kuloban. Ikeur carita hese kula mah nyaritakeun ti aya urang-urang mah geus para malakluk ieu mah ka Muhammadiyah tah pembahasan model kos kitu ka Muhammadiyah bejakeun ngomong Quran hadis tah kos kitu tah ka Wahabi tah kos kitu tah aya ka urang-urang mah ieu mah ahli sunnah mah geus nyaraho ieu nu nyaho mah nuntung atuh pagon bae eta ieu carita hese na ngaji teh kos kitu. Totor ku otak urang tanpa make pemikiran Imam Syafi'i moal bisa. Totor ku otak urang sepujangga mana keistimewaan otak urang Nurholis Majid titah ngabongkar kos kieu tepat moal becus kajian ku kumaha ge sakilang Gus Dur ge sehebat Gus Dur titah ngabahas kos kieu tanpa make mazhab moal bisaeun. Sakilang nyana nu sakitu luar biasa na pernah masarkeun Bukhari masarkeun Muslim nyana ge moal mampun tanpa mazhab atuh komo urang beuki peda padahal peda jeung jengkolna ngagoreng teh make sambel rada amis eta kan mantap kan atuh pan urang pikiran ka dinya lain ka Quran tuh caknya mantap emang kos kitu sia mah geus lain potongan ngabahas hukum atuh berarti moal bisaeun hese jasa masyaallah. Asal aya nu kamari teh tadi Mesir teh cenah istimewa jasa melebihi daripada Imam Ghazali. Kitabna dideuleu ku kula bareng dideuleu. Wani aing ngalawan nyana. Wani aing secara internasional aing wani. Salah ya ngabahas ye, usul fikihna lemah ya. Wani aing mah bejakeun ka nyana. Ngan ulah ka dieu. Aing moal ka ditu deui. Ngan dideuleuan ku kula dideuleuan kitabna aya. Penting orang Mesir Imam Qardawi anu kuari jadi anggeran di urang teh Yusuf Al-Qardawi. Ya, geus dideuleuan wae. teu becusen ye teu bisa ngajina ye teu masantren kajeun kumaha ge ye sakola doang ye pembahasanana kurang tak mantak teu gimbir saya tiga-tiga acat mantak aing nyebutkeun PKS sasar nyana kadinya tah mun nyana datang ka aing aing bisa ayo ditabrak wari ka dieu ayo tapi ulah kabubar sia aing isin-isian nih ayo bubar mah aing kitu mah loba andeureus bae loba kiai ban di dieu heeh bener saya urang ngomong atuh bebaskeun ku urang aing nu jelas lain kitu kiai nang masantren mah di Banten di Serang Bogor, Pandeglang, Jawa Tengah, Jawa Timur, boga anggaran usul fikih. Ketika mengkol tina usul fikihna, deh, mata kaya kiai ngahalalkan kredit. Jamul jawamean gus yang ngadu jeng aing. Kiai nu jenggot dasa kumaha datang ka aing. Tebecusan berarti ngaji jamul jawamena. Cera dipasarkan, ulah dipasarkan, tokokkan gusya. Tokokkan gusya, wani aing. Sasar, salah ngabahasna. Emang aing tengaji. Ngaji aing sabaraha guru aing. Hayu. Pokona mah ngan sial lamun elek ku aing di talian. Mun datang ka aing, awas ya. Aing mah jeung aing mah geus sabaraha kiai nu ku aing di talian. Awas ya. Abe ulah datang ka aing, sieun aing. Nganu jelas wae teu becus. Teu becus. Jagoan nyana apa jagoan Imam Zainuddin Marebari dina kitab Fathul Muin sih? Jagoan nyana apa jagoan Syekh Nawawi sih? Jagoan nyana apa jagoan Imam Suyuti sih? Segede Imam Suyuti. Riba dibahas dibagi tilu. Dina ayatul ahkam dibagi opat. Imam Zainuddin Barebari dina kitab Patumin ngabagi tilu, ngabagi opat. Dina kitab Syekh Nawawi karangan anak dibagi opat. Jagoan sia apa jagoan Syekh Nawawi? Aing mah kitu bae ukuran anak. Kitu bahaya lamun sia ku aing ngahalalkeun angsongkeun tah kitab Fathul Muin. Cenah ngajina ulah kitab Fathul Muin teh hiji bae heula sia Fathul Muin heulana ulah ka pamana heulana. Becus henteu sia, siapa tuh becus beureun macana. Mantak caknyana teh mah teh kiai cenah ngajina ngan Fathul Muin teh hiji doalah. Hiji ulah ka Fathul Wahab, Fathul Muin bae sih becus henteu. Di tasrif heula sia ku aing ah. Awas sia macana mun teu bisa diseret sia ku aing. Macem-macem sia segala ngahalalkeun kredit segala ngahalalkeun riba kakara ka Mesir bae ge misrok pamagos kitu mah ngadu jeung aing hartina lain kula bae kiai nu ngaraji usul fikih nang tangan kabeh di Sukabumi kula kunjungan ka Sukabumi aya kiai anu ngahalalkeun kredit dek ditangtangan ku kiai An-Nizom ka kula geus ngoet kiai engke cenah lamun pada waktuna hadir siap kumangga bae siap jeung deuna mah nanti ada penyana siap bae guys orang lawan cina ayo ya Allah ki muhtar kakulan noel siap ayo dan segede kumasi kiai na ayo nyaho coba ngajina datang kemana cek nyana cina jago mantek ya sudah memantek kanan segala rupa orang ke palu-palu bermeja boga tapi itu jadi kulang ada guan ira ngedek hadir doang lantaran di Sumedang geus disuratan, di Tasikmalaya geus disuratan, di Garut geus disuratan, di Bandung geus disuratan, termasuk kula di Toel. Yuk coba. Siap kula ge deuk hadir we. Datang ka kuari henteu, tadi nama bulan kamari, berarti teu wanieun. Teu wanieun berarti urang deuk hadir bae geus pokona ngadengekeun geus kumaha coba pembahasanana kira-kira eleh aing teu heula. Kira-kira nyana bisa anjasa balik aing. Udah mengalah menang nabe guys lah pokoknya mah aduh hartina kumaha eta anu bira barisa usul fikih hareudang ngadenge kiai ngahalalkeun kredit hareudang ngadenge kiai ngahalalkeun riba hareudang ngan henteu ku kumahana mah ye kiai saantero pasantren teh lain nanaon lantaran nyana kan ngabutuhkeun ngabutuhkeun kana sugi nu sok riba teh mun ku nyana diribakeun pan tilok dibere eta kos kitu doang tah mun aing ngahalalkeun mah aing bebarengan jeung camat mun aing ngaharamkeun camat beureun ka aing eta teh panyakit mah eta doang teh sabenerna di jero hatena mah tanyakeun ka pasantren-pasantren salap baik nu leutik mah kunu gede urusan kredit jeung urusan riba sepakat kabeh ge euyeuh anu minculak hiji-hiji acan puguh usul fikihna puguh fikihna aya mah jelema nu ngahalal-halal hareudang hareudang saha kiaina geus teu kudu dilawan ku Allah digebruskeun sorangan hiji moal kapake sebabnya ada bertentangan jeung Al-Qur'anul Karim. Nah, ieu carita hesena ngabongkar hukum, ieu mah lain deuk-deuk ngabongkar, nyaritakeun hesena doang. Nyaritakeun hesena bae sugan bae, aya geus hese mah puyeng amat, aya geus puyeng mah pansugan bae. Bodrek coba mana? Ieu carita Imam Syafi'i ngomentar jaritakeun zalika kafaratu aimanikum idza halaftum. Lantaran Allah ngajelaskan sekadar iya halatun pemakailah hanastum, maka coba bongkarku Imam Syafi'i, iya teh lain sekadar sumpah, tapi lamun sekadar sumpah doang mah encan hanas, can bisa. Imam Syafi'i lah ngabongkar melalui hadis Kangjeng Nabi. Terceritakan ku kura loba jasa hadis nu mutawatirna, hadis nu sahihna, panjang dongengna ngan disimpulkan bae mazhab Syafi'i mah kuduna make zalika kafaratu aimanikum idza halaftum wa hanastum. Berarti ikhrajul kafarat qabla hansi teu meunang, ngaluarkeun kafarat memeh narajang teu meunang, sebab can puguh can karuh. Maknya can puguh can karuh geus dikaluarkeun. Di mana atuh eta nyokotna? Di mana nyokotna? Ayo coba nyokotna tina anggeran. Anggeran mana? Anggeran ibadah. Kumaha kitu? Ibadah teh kapan henteu sah lamun encan kanyahoan waktuna. Urang salat zuhur ngaheulakeun zuhur jam 11 bae abengke jam 12 urang hees ngeunaheun ditolol. Atawa cara aya hiji kiai. Aya hiji kiai anyaran nyar cek eta kiai teh budak. Iya pan taraweh, urang tarawehnya. Ya, urang mah taraweh atas maghrib. Ke masyarakat nya bebeja, taraweh atas maghrib. Kebehan. Pan kiai taraweh atas maghrib. Abeh engke batur taraweh, urang mah ngarokok. Ya kena. Ngeunaheun jadina batur taraweh, urang mah istirahat. Ya lo. Atuh narurut masyarakat, atuh sakit masyarakat, bagumah kiai napan. Kiai nya diajak itu, atuhnya nya mah kepak. Oh, kiai urang hebat. Hebat. Betul mah eueuh cenah cara kiai urang, urang mah maghrib. Bahkan izuk mah urang titah tas asar bae habeg. Kita tangga hukuman teu pararuguh. Arti depan aya waktuna, tahajud aya waktuna, tarawih aya waktuna. Lantaran teu nyahoeun nya ka usul fikih, pajar teh ngaji teh fikih bae. Neulah acak-acakan atuh lantaran teu nyaho ka usul fikih. Bahaya geus taraweh sabada maghrib, aya eta teh lain lalagan mah dicaritakeun ku kula. Taraweh tas maghrib abeh cek jeung ngeunaheun kapan ka dituna urang aing geus taraweh mah batur kakara ke taraweh urang mah geus mantep jasa. Ngarokok ngadahar rujak nikmat tolong teu puguh waktuna, jadi kudu make waktu atuh. Maka aya waktuna la yajuzul ibadatu qabla waqtiha, teu meunang ibadah memeh waktuna. Sedangkan kafarat ieu termasuk kana ibadah, waktu ibadahna iraha ieu, waktu ibadahna ba'dal hanas. Geus ikhrajuz zakat qabla hanas la yajuzu. Jadi bae nyimpul tah masyaallah. Nek ngajadikeun kasimpulan kitu teh hasana lain lalagaan. Ya Allah ya Rabbi, luar biasa. Ulama yang ngebahas permasalahan-permasalahan itu hukum teh lain sembarangan. Tapi urusanana urusan hukum teu bisa sembarangan. Nanti kula ngadenge di Jakarta aya tahajud berjamaah kiai mangkani. Oplo teh kiai. Oplo teh kiai teh. Bisa-bisa lamun tahajud diberjamaahkeun engke ge bisa salat gerhana matahari memeh gerhana. Budak kudaon engke penting bakal aya gerhana bulan, yuk urang salat gerhana ku hari, tolong teu coba. Tah ieu tahajud diberjamaahkeun, salat duha diberjamaahkeun, salat tasbih diberjamaahkeun. Akibat teu masantren teu ngaji usul fikih teh kos kararitu tah. Salat tasbih diberjamaahkeun, salat duha diberjamaahkeun, salat tahajud diberjamaahkeun. Masyaallah. Mangkana pondok-pondok pesantren modern teh kos kararitu tah. Tanyakeun atuh heulanan, mana salat sunah anu di sunah diberjamaahkeun, mana salat sunah nu teu sunah diberjamaahkeun, mana salat sunah nu makruh diberjamaahkeun. Nah eta teh kudu dijelaskeun. Aya kabeh mun urang ngaji jamul jawab neretet di dinya teh satu kaidah, la yajuzul ibadatu qabla waqtiha. Tinggal ngabahas waktuna mun salat hajat iraha lamun salat mutlak iraha, salat rawatib iraha, salat duha iraha, salat awabin iraha, lamun salat tahajud iraha, aya kabeh ge. Mantek geus angeus ja ulama ngabahas, urang tinggal macaan kitabna bae. Tinggal macaan kitabna geus ararangges ulama mutahin-mutahin ku parap gitu patawi-patawina geus araya urang geus tu kudu hararese mantak seserian ngadenge tahajud diberjamahkeun saha kiai anu cenah canangges ngajina salat sasebeh cenah diberjamahkeun di mana tah di perumahan canangges ngajina canangges ngajina nu mana nu kudu diberjamaah teu kudu kakula nyana ge teu kudu nentang geuh meuli bae kitabna kebukaan aya di dinya teh kitabus naon kitu ngaranna pohon da kula kita kitab salat sunah-sunah nyaritakeun kitab salat-salat sunah engke dibagi di dinya masyaallah urang teu mampu ngaji usul fikihna eta bae bahasa ulama na kurang bahas mata mun teu nyaho atuh tanyakeun engkena ulah tungtung nama naon kitu ngaranna ngigel ongkoh tapi kendangan ngigel ongkoh tapi disebutna eta ngaranna lagu eueuh laga laga eueuh kumaha sih siap mamang aduh ai dibawa ka lagu buringas duka dia mah dibawa ka kendang buringas dibawa ka usul fikih peureum neh mah ala kadar we heuleunan bu panjang jasa ieu ngabahas hukumna komo urang nyeuleu mazhab-mazhab mah ieu mah sakadar nyaritakeun tanpa ulama moal mampu urang geus urang mending hadiahan we ulama mengenang keistimewaan ulama hadiahan sahabat mengenang keistimewaan sahabat kitu bae sih lamun Bung Karno bae ge ku urang dikenang Imam Bonzol bae ge dikenang Soeharto bae ge ku masyarakat dikenang atuh komo urang mengenang para sahabat para wali mantak naon sih kenang ngenang teh ngenang keistimewaanana sugar bae urang kasorot ku kawalianana amin ya robbal wahfazu aimanakum raksakum mane jagakum mane sumpah-sumpah marana kabe ulah datang ke ngarumpak malam yakun ala palibirin lao yuslahin bainan nas aya bengke keterangan hadis menaya jelma sumpah kemudian memperhitungkan antara ngalaksanakan sumpah aja ngarumpak sumpah kumaha ye tergantung kumaha mun sumpah jeung ngarumpak sumpah bagusan mana namun bagusan kana ngarumpak sumpah atuh mendingan ngarumpak sumpah mayar kifarat engke ka dituna daripada urang nyekelan kana sumpah kemudian aya dina goreng atuh mendingan urang ulah mendingan ngarumpak sumpah tapi urang hebat sakitu bae pilih anu bagus mah ieu jaga kumaraneh kabeh sumpah maneh intina mun maneh sumpah kade ulah dirumpak mun dek ngarumpak perhitungkeun antara ngarumpak sumpah jeung sumpah bagusan mana mun bagusan ngarumpak sumpah mendingan ngarumpak sumpah bae dibandingkeun ijing nyekelan sumpah mayar giparat mekan nyekelan sumpah teu kidu giparat mendingan ngarumpak mayar giparat mun leuwih bagus ngarumpak atawa nomor kadua wahfayu aimanakum jaga kumane sumpah mane ulah datang ka salah saeutik sumpah deuk sodakoh ulah gagunakeun sumpah pelit amat sodakoh bae kudu ngagunakeun sumpah deuk zarah kudu ngagunakeun sumpah pelit amat zarah ka Banten bae kudu make sumpah zarah mah zarah bae ulah sok ngagunakeun sumpah-sumpah jeung nazar-nazar lantaran engkena beusi dirumpak urang teh kudu kifarat kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi kitulah geusi Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun sakumaha tadi penjelasan tentang sumpah tentang pembagian sumpah tentang kafarat sumpah nailah yubayyinullahu lakum ayatihi Allah mertelakeun Allah ngajelaskeun kana ayat-ayat geusi Allah maksudna la'allakum tashkurun supaya maneh syukur terima kasih ka geusi Allah Subhanahu wa taala geus dijelaskeun tentang sumpah, dijelaskeun tentang kafarat sumpah, geus dijelaskeun pembagian-pembagianna berikut kafaratna jeung pemilihan tentang antara milih sumpah jeung ngarumpak sumpahna, walaupun teu dijelaskeun secara detail di dieu panjang teuing, neuleu jamna geus setengah 11, aya nu neuleuan jam bae ti tadi, teu ngawuduk ka jeung kukumaha geumareuh. Atawa ngawudukna setengah. Nailah maksudna yubayyinallahu lakum ayatuhu la'allakum tashkurun. Jagalah lisan urang tina ngalobakeun sumpah. Awas ulah terlalu ngalobakeun sumpah. Jagalah lisan urang tina anu geus sumpah kemudian dirumbak mesti kudu bayar kafarat atawa mesti kudu milih antara ngarumpak sumpah bayar kafarat jeung teu ngarumpak sumpah teu kudu bayar kafarat. Iyalah nu matak dijelaskeun ku Gusti Allah la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan urang kabehan termasuk jelema anu bisa syukur ka Gusti Allah, bisa terima kasih ka Gusti Allah atas nikmat-nikmat anu geus dibikeun ka urang kabehan, harta-harta anu geus dibikeun ka urang kabehan, sagala rupa anu geus dibikeun ka urang kabehan, urang pake syukuran ka Gusti Allah, pake ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.